Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudara sekalian, pendengar radio dakwah sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semakin memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang patut disyukuri adalah saat ini kita berada di bulan Ramadan, yaitu satu bulan yang penuh dengan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan adanya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utaqa'u minan nar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki akan memberikan kebebasan dari api neraka terhadap sekian banyak hambanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa dzalika fi kulli lailah." Dan ini terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Oleh sebab itu, para pemirsa, bapak-bapak, para pendengar sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, hendaklah kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita salah satu di antara orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka tersebut. Para pendengar radio dakwah sunnah, pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membahas sekilas tentang salah satu sebab diampunkannya dosa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatun nasuh, sebuah taubat yang benar-benar, taubat yang hakiki, taubat yang merupakan proses dari meninggalkan dosa, di mana dosa itu bisa berupa meninggalkan kewajiban atau mengerjakan suatu larangan. Ini taubat an-nasuh. Disebut taubat an-nasuh itu apabila memenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan kemarin, yaitu 7 syarat. Taubat ini adalah merupakan salah satu sebab diampunkannya dosa seseorang. Sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, at-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang bertaubat dari dosa seakan-akan dia tidak memiliki dosa lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan para pendengar radio dakwah As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, itu adalah salah satu sebab diampunkannya dosa seseorang yang tentunya harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Kemudian, di antara sebab diampunkannya dosa, kesalahan, keburukan yang dilakukan oleh seorang muslim adalah rasa sakit yang dialami orang tersebut. Sebelumnya kita akan berikan sebuah gambaran sekilas bahwasanya kita mengetahui bersama Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Yaitu siapa di antara kita yang paling ikhlas dalam beramal, dan siapa di antara kita yang paling tepat dalam beramal, dalam artian sesuai dengan ajaran tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan hambanya kita semua ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan yang penting ini, yaitu ibadah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat manusia ini dua buah perangkat, yaitu perangkat akal dan syahwat, hawa nafsu, nafsu, keinginan jiwa. Akal dan keinginan jiwa. Akal yang sehat itu akan membimbing seseorang untuk menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya seorang yang sehat itu berpikir dia mendapatkan segala kenikmatan adalah dari Allah, segala kesehatan, segala rezeki, segala kenikmatan yang dia dapatkan di muka bumi ini adalah dari Allah, maka akal yang sehat akan menuntun dia untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syahwat, keinginan, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa bebas, ya. Jadi merasa bebas. Dia ingin menikmati segala sesuatu yang ada. Maka orang yang mengikuti syahwatnya dan mengalahkan akalnya dia akan banyak bersalah. Terjatuhlah dia ke dalam perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, manusia ini tidak ada yang luput dari dosa. Karena manusia ini memang tersusun dari akal dan syahwat. Akal membimbing dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syahwat diciptakan oleh Allah untuk menguji hambanya. Ya, apakah dia mendahulukan hawa nafsunya atau apakah dia ini betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, para pendengar radio dakwah sunnah yang dirahmati oleh Allah, kita dapatkan diri kita sering terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, tentunya seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita sangat butuh terhadap perkara-perkara yang bisa untuk menghapuskan dosa kita, menghapuskan kesalahan kita. Hampir tiap hari kita berbuat kesalahan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, ya, bisa membuka mata, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat mata yang bisa dibuka. Jadi sebagian orang lupa membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lupa. Lupa nyawanya dikembalikan ke dalam jasadnya, lupa bersyukur. Ini adalah salah satu bentuk kesalahan. Kemudian setelah itu mungkin dia mulai bermuamalah dengan keluarganya, memulai hari-harinya dengan cemberut kepada suaminya, bagi istri, atau bagi suami harinya dibuka dengan bentakan kepada istrinya tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang benar. Atau saat itu pula begitu bangun dia langsung memukul anaknya. Demikian juga seterusnya begitu. Sarapan, bagaimana dia tidak bersyukur kepada apa yang telah diberikan kepada Allah, malah hanya sekedar mengejek makanan yang di depannya, menghina makanan yang di depannya, menyepelekan makanan yang di depannya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yang namanya menghina makanan. Kemudian ketika berangkat kerja, ketika di jalan, mata yang tidak bisa dijaga, pendengaran yang tidak bisa terjaga. Nah, ini semua menuntut seorang hamba untuk banyak-banyak mencari kafarah ad-dunub, perkara-perkara yang bisa untuk menghilangkan dosa-dosa yang ditumpuk-tumpuk setiap hari. Dan juga dibutuhkan perkara-perkara yang bisa untuk menambah kebaikan dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dibiarkan begitu saja oleh Allah, diciptakan, diperintahkan untuk beribadah, dan ditakdirkan manusia itu banyak berdosa, kemudian tidak ada bimbingan, bingung kita. Kita beribadahnya bagaimana, tidak tahu caranya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Apabila kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menghapus atau berusaha untuk menghapus dosa yang telah kita kerjakan. Nah, di antara sebab-sebab penghapusan dosa seperti yang tadi kita awali, yaitu at-taubat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. dan juga perkara-perkara yang akan menghapus dosa seorang hamba adalah amalan-amalan soleh. Seperti misalnya seorang pergi ke sholat jamaah, kemudian juga pergi ke sholat jum'ah, kemudian juga melaksanakan puasa. Ini amalan-amalan soleh, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wa ramadhan wal jum'atu ila al jum'ati wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma idaj tunibatil kabair. Antara satu salat yang satu dengan salat fardu yang lainnya, kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya adalah penghapus dosa, selama kita menjauhi dosa besar. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita orang yang banyak berdosa. Kullu bani Adam khata. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita untuk bergelimang begitu saja di dalam dosa, akan tetapi memberikan kita jalan keluar. Kemudian juga di antara perkara yang bisa menghapuskan dosa adalah taubat, seperti yang tadi saya sebutkan. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar dakwah sunnah, radio dakwah sunnah yang dirahmati oleh Allah, di antara perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa adalah perkara-perkara yang bisa diusahakan oleh diri, oleh seorang manusia, dan terkadang juga perkara tersebut tidak perlu diusahakan. Bagaimana sih gambarannya? Contohnya, penghapus dosa yang bisa diusahakan oleh manusia adalah itu tadi, amal soleh. Seorang mendatangi sholat fardu, mendatangi sholat jamaah, pergi ke masjid, melakukan amalan-amalan soleh, melakukan puasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, melakukan sedekah, infak, dan yang lainnya. Ini adalah amalan-amalan yang bisa sengaja dilakukan oleh manusia sehingga menghapuskan dosa yang telah dia kerjakan. Akan tetapi terkadang ada satu bentuk keadaan yang terkadang bahkan sering tidak diinginkan oleh manusia hal itu terjadi pada dirinya. Akan tetapi dia itu merupakan sebab diampunkannya dosa. Ini perkara yang tanpa diusahakan ini. Contohnya apa? Contohnya musibah. Contohnya musibah yang menimpa kita. Banjir, gunung meletus, tanah longsor, kebakaran, barangnya hilang, kematian menimpa saudara kita, bapak kita, ibu kita, istri kita, anak kita. Kemudian juga penyakit-penyakit yang kita derita, mulai dari penyakit yang berat, kanker otak sampai kanker jempol kaki misalnya. Sampai penyakit yang ringan sekalipun, ini adalah satu hal yang tidak kita kehendaki, akan tetapi merupakan sebab seorang mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat, seorang itu akan mendapatkan pengampunan dosa dengan sakit dan musibah yang diterima, dengan syarat apabila dia ihtisab dan bersabar. Ihtisab itu artinya dia mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan musibah yang dia terima, dia berharap kepada Allah. Kebakaran yang dia terima, yang dia alami, dia berharap mudah-mudahan dengan kebakaran ini, dengan musibah yang menimpa saya ini, maka dosa-dosa saya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa saya terbakar sebagaimana terbakarnya toko saya. Kemudian dosa-dosa saya hilang sebagaimana hilangnya barang-barang saya dibawa air bah misalnya. Dosa-dosa saya tertumpuk tertimbun, tidak terlihat lagi sebagaimana harta benda saya tertumpuk tertimbun oleh longsoran gunung. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan sakit yang saya derita ini adalah sebagai pengganti sakit yang mungkin saya rasakan besok di hari kiamat. Ini ihtisab namanya. Berharap bahwasanya apa yang dirasakan, musibah yang dia rasakan itu adalah merupakan mukaffirat, ya, sarana untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah sabar. Dia harus bersabar terhadap apa yang menimpa dia. Ini yang disebut dengan bersabar atas musibah yang menimpanya. Dan dia harus yakin bahwasanya apa yang menimpa dia adalah sudah ditentukan, dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga musibahnya pun menjadi satu bentuk kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi seorang muslim, seorang mukmin yang luar biasa menakjubkan. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan, mencengangkan keadaan seorang yang beriman. Sesungguhnya kondisi apapun baginya adalah baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Kondisi yang semacam ini tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fa huwa khairun lahu. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia pun bersyukur, sehingga kenikmatan tersebut menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara. Sabara. Fa huwa khairun lahu. Apabila dia ditimpa musibah, ditimpa penyakit, ditimpa rasa sedih, ditimpa rasa gelisah, ya, maka dia bersabar. Sehingga musibah yang menimpanya berbalik dan berubah menjadi kebaikan bagi dia. Di antara kebaikannya adalah diampunkannya dosa orang tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas insyaallah ta'ala sekilas tentang bahwasanya salah satu sebab diampunkannya dosa seseorang itu adalah musibah yang menimpa dia. Bisa berupa penyakit dan musibah. Khusus atau pembahasan khusus yang akan kita sampaikan itu adalah penyakit. Siapa di antara kita, bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar radio dakwah sunnah yang dirahmati oleh Allah, siapa sih di antara kita yang belum pernah sakit? Mulai dari sakit yang ringan sampai penyakit yang berat-berat. Bahkan mungkin di antara kita masih ada yang sampai sekarang ini tergeletak di ranjangnya. Tidak bisa melakukan ibadah puasa dikarenakan sakitnya. Bahkan mungkin detik ini ada di antara saudara kita kaum muslimin yang masih tergolek di ranjangnya, tidak sadarkan diri karena pengaruh obat bius yang belum hilang. Atau mungkin saat ini, detik ini, sebagian kaum muslimin masih mengerang-ngerang kesakitan karena baru saja ditimpa musibah yang luar biasa di tubuhnya, berupa rasa sakit yang sangat sangat menyakitkan. Oleh sebab itu, yang namanya sakit, kita harus sadar bahwasanya sakit itu adalah bagian dari kehidupan kita. Manusia itu kalau enggak sehat ya sakit. Apa ada kemungkinan ketiga? Ada, mati. Jadi kalau enggak sehat, sakit ya mati gitu. Kalau enggak mati, enggak tahu apalagi. Antara hidup dan mati. Mati pun kemungkinannya dua. Mati kemudian berada dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, yaitu dalam di kenikmatan kubur nanti bagi orang yang beriman. Atau mati kemudian dia berada dalam kondisi yang sangat memilukan, menyakitkan, menyedihkan, menakutkan, mengenaskan. Ini adalah untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir atau munafik. Atau waliyadzubillah, sebagian kaum muslimin meninggal dan melaksanakan dosa-dosa besar, sehingga kemungkinan dia akan mendapatkan siksa kubur, siksaan di alam kubur. Waliyadzubillah. Jadi hidup kemungkinannya dua, mati pun kemungkinannya dua. Hidup sehat atau hidup sakit. Kalau sehat mungkin seorang bisa beramal, bisa melakukan sholat, bisa melakukan puasa, bisa membaca Al-Quran, bisa bersedekah, bisa membantu orang tua, bisa menafkahi istrinya, bisa berbuat baik kepada tetangga, bisa berzikir. Nah kalau sakit, sulit untuk berbuat baik. Nah dari sini pentingnya kita mengetahui bahwasanya ternyata dalam kondisi sakit pun seorang yang beriman itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang sakit itu tidak ngelokro, tidak putus asa, semangat, tetap berharap kebaikan di sisi Allah, tetap bisa merasakan kebaikan bulan Ramadan. Ya. Saya pernah datangi seorang tua, dia tergeletak di atas ranjangnya. Mungkin dia mendengar seruan-seruan cucu-cucunya, anak-anaknya, ketika bangun tidur, sahur, ketika berbuka, buka, begitu kan. Kemudian dari masjid-masjid pun terdengar sahur, begitu. Sebagian masjid juga menyerukan imsak, begitu ya. Atau yang lain-lain. Kalau kita bayangkan kita yang tergolek di ranjang, pasti akan timbul rasa sedih di hati dia. Dulu ketika masa mudanya dia semangat untuk berpuasa, bisa untuk melakukan puasa. Akan tapi sekarang dia tergeletak. Hanya mata dan mungkin sebagian anggota tubuhnya saja yang bisa bergerak-gerak. Maka dikatakan, atau saat itu untuk menghibur, ya, saya katakan kepada dia, Pak atau Bu, ya, tidak usah sedih. Sekarang ini bulan Ramadan. Ya, sekarang ini bulan Ramadan. Karena memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka puasa Bapak atau Ibu itu sudah digantikan dengan fidyah, membayar tebusan. Itu sama saja bagi panjenengan. Tidak usah sedih. Dan ketekunan dia dulu melakukan puasa itu akan dilanjutkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sakit kalau dulunya memang biasa melakukan ibadah, kemudian suatu saat tertimpa sakit, maka pahalanya enggak akan berhenti. akan tetap ditulis. Orang berapa ratus dan berapa ribu orang tergolek di ranjang rumah sakit sekarang ini. Akan tapi pahala tetap mengalir sebagai orang yang berpuasa. Betapa banyak orang yang sekarang ini tidak sadarkan diri. Tapi pahala sholatnya terus mengalir. Ini dikarenakan dulu ketika sehat, senantiasa melakukan amalan soleh. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza safara al-'abd aw marida kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini hiburan bagi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwasanya seorang hamba apabila melakukan perjalanan yang jauh, musafir, sehingga dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa, dibolehkan baginya untuk mengqasar atau menjamak salat. Apabila seorang hamba musafir atau tertimpa sakit dalam kurung, sehingga dia tidak bisa melaksanakan amalan-amalan yang biasa dia kerjakan, kata Rasulullah SAW selanjutnya, kutiba lahu makana ya'maluhu sahihan muqima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala. Pahala amalan dia sebagaimana dulu dia sering mengerjakannya ketika dalam kondisi sehat dan dalam kondisi tidak bepergian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar radio dakwah sunnah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah merupakan berita gembira, ya, di antara berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu, di depan saya ada sebuah buku kecil, ya. Di situ berjudul Hiburan bagi orang sakit. Hiburan bagi orang yang sakit. Disebutkan di situ, dalam buku atau di sini, dalam buku ini, tentang beberapa faedah dari sakit. Ini lucu ya kalau sekilas kita dengar. Kalau biasanya dokter-dokter itu kalau sudah ketemu penyakit, dokter yang tidak faham tentang agama tentunya, itu bicaranya pokoknya penyakit ini berbahaya. Ini penyakit gak ada faedahnya. Ini harus segera kepalanya diamputasi gitu ya, biar tidak berbahaya. Atau tangannya harus segera dipotong karena membahayakan kesehatan, gak ada faedahnya sama sekali ini. Usus buntunya ini harus segera diambil. Atau usus 12 jarinya harus dipotong 10 jari. Sehingga tinggal 2 jari. Karena sudah dimakan oleh kanker usus. Begitu seterusnya. Kalau dunia kedokteran yang namanya penyakit itu, penyakit adalah sesuatu yang gak ada faedahnya. Makanya mati-matian itu dihilangkan. Cari obatnya. Kalau yang belum ketemu obatnya, cari obatnya. Jadikan kelinci percobaan itu para pasien-pasien begitu. Ya, dan yang lain-lain. Yang jelas kesimpulannya dalam ilmu kedokteran namanya penyakit itu tidak ada manfaatnya. Lah kok malah buku ini bilang manfaat dari penyakit. Ini Ustadz salah baca atau bagaimana ini? Enggak, ini bahasa Arabnya itu fawaidul amrod. Fawaid itu jamak dari faidah. Faidah itu adalah manfaat. Amrod itu, al-amrod, itu adalah penyakit. Berarti kan jelas. Ya, maknanya itu adalah manfaat dari penyakit-penyakit. Wah Ustaz, kalau banyak manfaatnya, gimana kalau kita berdoa minta sakit saja? Kan enak, sudah enggak ngibadah, enggak sholat, enggak puasa, tapi tetap dapat manfaat. Maka kita katakan jangan. Orang yang sehat harus berdoa kepada Allah minta untuk diberikan afiah, diberikan keselamatan, dijauhkan dari rasa sakit. Akan tapi apabila dia nanti kemudian tertimpa rasa sakit, jangan putus asa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk berangan-angan bertemu dengan musuh. Berharap ketemu dengan musuh. Padahal yang namanya jihad, perang, itu pahalanya besar sekali. Bertemu dengan musuh, pahalanya bisa membunuh musuh atau dibunuh oleh musuh. Membunuh, dibunuh, sama-sama menang kalau jihad yang benar ya, jihad yang benar. Bukan jihad yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan jihad, tapi padahal itu adalah perbuatan pengacauan keamanan. Begitu. Itu jihad, bertemu dengan musuh, dibunuh atau terbunuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan berharap untuk bertemu dengan musuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, fa idza laqitumuhum fathbutu. Tapi kalau kalian memang benar-benar sudah bertemu dengan musuh kalian, maka fathbutu, yakni tegarlah, jangan lari, hadapi mereka. Nah demikian juga kita ketika sehat, ya, kita jangan mengharap sakit. Nanti kalau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sakit gigi saja, rasanya jempling-jempling begitu kata orang Jawa. Malah nggak bisa ngibadah, nggak bisa beribadah, lupa pula untuk bersabar. Lupa pula untuk mengharapkan pahala. Malah adanya cuma muni-muni. Muni-muni itu apa? Tajazzu'. Istilahnya apa? Ndresulo. Bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Hah? Apa ndresulo itu? Ya ndresulo itu apa ya? Mengeluh. Nah, keluh kesah. Tidak henti-hentinya. Begitu. Jadi kita jangan berharap. Jadi secara syariat Islam nanti akan jelas sekali bahwasanya sakit itu punya manfaat. Tapi kita juga dianjurkan untuk tetap berobat. Ya, tadawau, ya. Berobatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tatadawau bil haram. Tapi ingat, jangan berobat pakai barang yang haram. Kita tetap dianjurkan untuk berobat. Nah, kita lihat apa sih sebetulnya manfaat dari penyakit itu tadi. Manfaat yang pertama, sebagaimana telah kita singgung di awal pembahasan, manfaat yang pertama adalah anna fiha takfirul khataya wa mahwas sayyiat. Penyakit itu menjadi sebab diampunkannya kesalahan dan dihapuskannya keburukan-keburukan dosa-dosa. Ini manfaat penyakit. Jadi jerawat yang kita alami, pilek, influenza yang menimpa kita, demam yang menimpa kita, bisul yang menimpa kita, patah tangan, patah kaki yang menimpa sebagian saudara kita, penyakit stroke yang paling ditakuti, kanker stadium pertama sampai yang lainnya. Ini semua apabila kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam penyakit tersebut dan kita bersabar atas penyakit yang menimpa kita, maka akan menjadi sebab diampunkannya dosa kita. Ustadz ini ngarang ataukah ada yang memberitahu? Bapak-bapak, ibu-ibu pendengar radio dakwah sunnah, lah kalau ngarang ya saya nggak berani ngomong. Ya. Ada yang memberitahu saya. Siapakah yang memberitahu? Yang memberitahu saya, memberitahu kita semua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang mengucapkan segala sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan rekayasa, bukan mengada-ngada, akan tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsunya. Dan segala sesuatu yang diucapkan dia tidak lain tidak bukan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ada yang ngabari kita, ada yang memberitahu, ya, bukan hanya mengada-ngada. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Jabir, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya suatu saat dia itu mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yamradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa hatallahu bidzalika khataya kama tanhatul waraqatu 'anish shajari. Masyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin atau mukminah mengalami dan menderita sakit, dan tidaklah seorang muslim atau muslimah menderita sakit kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya dengan penyakitnya tadi. Subhanallah. Saya ulangi. Tidaklah seorang hamba yang beriman, seorang laki-laki yang beriman, seorang perempuan yang beriman, seorang wanita muslim, muslimah, seorang pria muslim yang mengalami sakit kecuali pasti Allah akan menjadikan sakitnya tadi sebagai penggugur dosa. Dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama tanhatul waraqatu 'anish syajari, sebagaimana bergugurannya daun-daun dari pepohonan. Rontok-tok. Yang namanya daun rontok itu kan tidak tersisa. Makanya kita dapatkan pohon itu gundul karena rontok daunnya. Nah, ini ada orang muslim, muslimah gundul. Wanita beriman gundul. Tapi gundul dari dosa. Masya Allah. Bersih dari dosa. Kenapa? Karena penyakit yang dideritanya. Ini semua diperkuat oleh hadis yang kedua ya, yang akan saya bawakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Abu Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa nafsihi hatta yalqallaha wa ma 'alayhi min khathiah. Dalam riwayat yang lain ditambah wa waladihi wa nafsihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin atau mukminah senantiasa mengalami musibah, mengalami cobaan, mengalami bala yang ditimpakan oleh Allah di tubuhnya, tubuh orang tersebut, atau di hartanya, tubuhnya penuh dengan penyakit, tubuhnya cacat, dia tidak bisa melihat, kakinya pincang, tangannya buntung, giginya keruwung, dan yang lain-lain, atau dalam hartanya, musibah yang menimpa itu dalam hartanya, sulit rezekinya, seret penghasilannya, susah makannya, wa nafsihi atau dalam jiwanya, sedih, gelisah, kacau, dan yang lainnya, wa waladihi dalam riwayat yang lain, dalam anaknya sakit-sakitan, anaknya meninggal, anaknya hilang, dan yang lain-lain. Hatta yalqallah. Musibah ini terus menerus menimpa seorang mukmin atau orang wanita yang beriman atau laki-laki yang beriman sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala akan mengajak, menginterogasi, akan menanya, menghakimi, mengadili semua hambanya satu persatu. Tanpa ada penterjemah di antara hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaihi min khathiah, dan ternyata tidak tersisa kesalahan dan dosa sedikit pun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pendengar radio dakwah sunnah yang dirahmati oleh Allah, inilah diantara manfaat penyakit. Jadi kalau boleh saya tanya, siapa sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu yang senang sakit? Ini mungkin sekarang saya begitu ya. Atau mungkin saya tanya, siapa yang gak ingin sembuh dari penyakitnya? Tapi kita ulangi lagi, kita disyariatkan untuk berdoa, berharap kepada Allah, untuk senantiasa diberi kesehatan, sehingga kita bisa beramal soleh, dan kita dianjurkan oleh syariat untuk senantiasa berobat, mencari kesembuhan dari penyakit. Berhubung waktu yang sudah panjang, gitu, maka pertemuan kali ini kita baru bisa membahas atau ya membicarakan satu bentuk manfaat dari penyakit. Ya, mudah-mudahan kalau Pak Dokter mendengar sekarang ya, menasehati pasiennya supaya pasiennya itu tidak terlalu bersedih dengan sakit-sakit yang mereka derita. Jadi jangan hanya nakut-nakuti saja. Ya, penyakit ini berbahaya, kalau kamu nggak obati kamu bisa mati dalam waktu 2 hari. Ini takut nanti orangnya. Katakan penyakit ini memang termasuk tipe penyakit yang ganas atau berbahaya, akan tapi ingat, di balik ini semua ada manfaatnya. yaitu bapak atau ibu akan bisa mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terlebih lagi di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan ampunan dosa bagi para hambanya. Mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan, mungkin pada pertemuan yang akan datang atau yang akan datang ya. Akan kita lanjutkan pembahasan tentang beberapa manfaat dari penyakit yang diderita oleh seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin atau seorang mukminah, sehingga tidak menimbulkan rasa putus asa dalam dirinya dalam menghadapi musibah, penyakit, kesedihan yang menimpa dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf kepada para pendengar Radio Dakwah Sunnah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan segala bentuk ketaatan dan menjauhkan kita semua dari segala bentuk kemaksiatan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.